Kita juga punya beberapa pertanyaan ayah di SMS maupun di email. Ini juga pertanyaan terhadap anak-anak yang cukup kritis juga. Ya. Nah, perlu seperti apa disikapi? Yang pertama saya mau bacakan dari email Ibu Lili Wong ya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Lili. Anak saya sekarang umurnya 14 tahun, laki-laki, kelas 2 SMP. Semua fasilitas diberikan seperti les Inggris, Mandarin, dan semua pelajaran, dan bahkan juga piano. Tetapi untuk pelajaran piano sekarang sudah berhenti karena tidak ada kemajuan. Nah, pertanyaan saya, dia di sekolah tidak penuh dengan konsentrasi. Saya sudah pernah ikutkan pelatihan, berbagai pelatihan, ada yang sampai 2 kali, dan bahkan ini akan saya ikutkan camp yang berangkatnya keluar ya ke Taiwan selama 2 minggu. Ini apa yang saya sudah lakukan, apakah sudah tepat seperti itu? 14 tahun anaknya, yes, laki-laki, betul. Ya. Jadi gini Bu Lili, ya mudah-mudahan Ibu sedang dengarkan ya. Ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C. Ini paling gampang nih. A itu orang tua, B itu anak, C itu pihak ketiga. Pada saat anak-anak kita bermasalah atau kita ingin dia begini-begini, rata-rata orang tua itu menyerahkan kepada pihak ketiga, diikutkan ini, diikutkan itu, diikutkan ini. Itu ngikutin itu harganya mahal-mahal tuh Bu, ya. Biasanya. Cuma ada satu hal yang kita lupa seringkali adalah merubah A. Karena B ini sumbernya dari A. Nah C ini hanya pelengkap. Gitu. Jadi kalau anak kita ingin berubah itu ya yang harus diubah sebenarnya orang tua dulu. Mulai dari lingkungan terdekatnya. Pemahaman orang tua. Makanya saya buat program itu namanya program observasi Bu. Jadi nggak pakai janji-janji deh, program saya ikut aja gitu. Nanti yang udah juga akan mengetahui bagaimana hasilnya. Di program saya itu fokusnya bukan di B, bukan di si anak, tapi di si orang tua. Memang objek yang diobservasi itu adalah anak, tapi target pencapaiannya adalah merubah orang tuanya. Jadi orang tua yang pertama yang dirubah adalah pemahamannya tentang anaknya sendiri. Karena banyak punya anak itu sering ketemu yang gak ngerti itu. Anaknya seperti apa, harus bagaimana bersama anaknya. Terus dia punya talented tersembunyi apa, banyak loh yang gak tahu. Makanya kita belajar di sana selama 2 minggu melalui objek langsung. Observasi anaknya boleh di handycam kalau takut lupa. Nah, terus nanti ada di sana juga kita sampaikan konsultasi langsung ya, one on one, 4 mata. Selama 2 jam penuh itu membahas totalitas tentang anaknya dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik buat anaknya melalui perubahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi begini Bu, kalau Ibu melakukan investasi melalui program-program melalui pihak ketiga C tadi, sebagus apapun program itu, seterkenal apapun penyelenggaranya, akan saya jamin itu akan hambar, hanya bertahan 1 bulan sampai 2 bulan saja kalau anaknya berubah, sisanya balik lagi ke yang sebelumnya. Karena dia kembali kepada ini lingkungan. Iya betul ya. Karena orang tuanya tidak berubah, orang tuanya tidak memahami apa yang dirinya harus ubah supaya anaknya yang nomor 1 misalnya itu begini, yang nomor 2 begini, karena tiap anak beda-beda. Jadi kira-kira seperti itu Bu gambarannya. Selama kita orang tuanya belum berubah, sulit rasanya mengharapkan anak kita berubah.